Wa asyhadu an ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azzakumullah, kembali kita lanjutkan kajian kita membaca daripada kitab Syarah Masail Jahiliyah. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-istidlalu bi anna ma 'alayhi du'afa laqan. Atau ini al-istidlal bi anna ma 'alayhi du'afa laysa haqqan, bukan dari mu'alif tetapi dari Syekh Shalih Fauzan atau dari yang menerbitkan kitab ini, berdalil bahwasanya apa yang ada di atasnya para du'afa itu bukan perkara yang benar. Maksudnya di sini bahwasanya pengikut para rasul umumnya, kebanyakannya, pada setiap umat yang diutus padanya para rasul adalah para du'afa. Umumnya pengikut para rasul adalah para du'afa, orang-orang lemah. Kalau seandainya apa yang dibawa oleh para rasul tersebut kebenaran, niscaya yang mengikuti mereka bukan orang-orang yang lemahnya, tetapi tentunya yang mengikuti adalah orang-orang yang kuatnya, orang-orang yang tokoh-tokohnya. Karena tokoh biasanya mereka adalah orang-orang yang memiliki akal, memiliki pemahaman yang kuat, memiliki kecerdasan dan semisalnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-mas'alatu tsaminah, permasalahan yang ke-8 dari Masail Jahiliyah. Al-istidlalu ala butlani syai' bi annahu lam yattabi'hu illa du'afa. Berdalil bahwasannya batilnya sesuatu itu disebabkan karena yang mengikuti adalah orang-orang yang lemah. Dan ini sadar atau tidak sadar masih terus terwarisi hujah seperti ini. Kaqaulihi, seperti dalam firman-Nya, firman Allah Azza wa Jal yang menyebutkan tentang ucapan mereka, anu'minu laka wa taba'akal ardhalun. Apakah kami harus beriman kepadamu wahai, sedangkan yang mengikuti kamu adalah orang-orang yang rendah? Pengikut-pengikut kamu ini orang-orang yang rendah. Di mata kami mereka tidak memiliki nilai. Ini ucapan mereka terhadap nabinya. Bagaimana kami akan beriman kepadamu wahai Nuh, sedangkan pengikut-pengikut kamu orang rendahan di kalangan kami. Tidak ada satupun tokoh yang bersamamu. Wa qawlihi, juga dalam firman-Nya Allah menyebutkan tentang ucapan mereka, aha ulai manallahu alaihi min bainin. Apakah mereka-mereka ini orang-orang rendahan ini, orang-orang yang Allah berikan karunia di antara kami? Allah berikan karunia kepada mereka di antara kami, orang-orang yang hina. Faradallahu qawli, maka Allah azza wa jal membantah mereka dengan firman-Nya, alaisallahu bi'a'lam bisyakirin. Bukankah Allah lebih mengetahui terhadap keberadaan orang-orang yang bersyukur? Kalian telah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat, diberi oleh Allah akal, kecerdasan, diberi oleh Allah berbagai macam kesenangan-kesenangan hidup, kecukupan, rizki yang luas. Diberi oleh Allah kedudukan, pangkat, jabatan, pekerjaan yang layak dan semisalnya. Akan tetapi kalian tidak bersyukur kepadanya. Sedangkan mereka-mereka ini Allah Subhanahu wa taala uji dengan kekurangan. Allah Subhanahu wa taala uji dengan kemiskinan, kesempitan penghidupan dan tidak adanya kedudukan dan dipandang rendah oleh orang-orang. Mereka justru bersegera menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya, beriman dengan nabinya, membela nabinya, mengikuti dan menjalankan apa yang diarahkan oleh nabinya, mengambil hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalian justru orang-orang yang jauh daripada sifat tersebut. Qala Syekh Fauzan hafizahullah taala, hadhihi al-mas'alatu aksul lati qablaha. Masalah ini kebalikan daripada masalah sebelumnya. Kalau masalah sebelumnya yang telah kita pelajari adalah mereka berdalil bahwasannya ahlul quwwah itulah yang di atas al-haq. Kebalikannya adalah ad-du'afa itu alal batil. Jadi mereka memandang dengan jumlah dan dengan kekuatan itulah kebenaran. Sedangkan kelemahan dan kerendahan itu adalah kebatilan. Wahya al-istidlal bil-quwah ala anna ashabaha ala al-haq. Ini yang sebelumnya ya. Berdalil bahwasannya yang kuat itulah yang di atas al-haq. Wa fi hadhihi al-mas'alah yastadilun bidda'af 'ala anna du'afa laisu 'ala al-haq. Sedangkan pada masalah ini mereka berdalil bahwasannya kelemahan para du'afa, orang-orang yang lemah itu mereka tidak berada di atas kebenaran. Law kanu 'ala haqqin masaru du'afa. Kalau seandainya saja mereka itu di atas kebenaran, tentunya mereka bukan lagi orang-orang yang lemah. Tidak menjadi orang-orang yang lemah. Hadza mizanu ahlul jahiliyah. Ini timbangan ahlul jahiliyah untuk menentukan kebenaran dan kebatilan. Yang benar bagaimana? Yang benar pun juga bukan berarti sebaliknya. Kalau yang lemah itu pasti benar atau yang kuat itu pasti salah, bukan. Karena mizannya bukan ini. Mizannya bukan kekuatan ataupun kelemahan. Mizannya adalah apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap rasul bahkan tidaklah diutus melainkan membawa bukti-bukti kebenaran, mukjizat-mukjizat. Yang tidak akan pernah bisa untuk dilawan. Tidak ada yang mampu mendatangkan yang semisalnya. Hadza mizanu ahli al-jahiliyah fi ma'rifatil haqqi minal batil wa la ya'lamuna anna al-quwwa wad-da'f biyadillah subhanahu wa ta'ala. Ini timbangan ahlul jahiliyah di dalam mereka mengenali kebenaran dan mana kebatilan. Dan mereka tidak tahu atau tidak mau tahu bahwasannya kekuatan dan kelemahan itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa an-dha'if qad yakunu 'ala al-haq wa huwa dha'if, dan bahwasannya orang yang lemah terkadang dia berada di atas kebenaran dalam keadaan dia lemah. Dan kelemahan memang iya, dari pandangan manusia itu adalah kelemahan. Akan tetapi di saat kemudian dihadapkan kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang mampu untuk melawan kekuatan Allah, meskipun yang dikuatkan oleh Allah adalah orang yang lemah. Dan terbukti kemenangan senantiasa berpihak pada atba'ur rusul, pada setiap generasi umat. Kemenangan berpihak kepada para pengikut rasul. Haqqan 'alallah nasrul mu'minin, wajib atas Allah untuk menolong orang-orang yang beriman. Kekuatan sebesar apapun dan sebanyak apapun, di saat berhadapan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka kekuatan tersebut adalah kekuatan yang rendah lemah. Tidak ada apa-apanya. Ini sesuatu yang mereka tidak sadari. Orang-orang 'Ad, kaum 'Ad mengatakan, "Man asyaddu minna quwwah?" Siapa yang lebih kuat daripada kami? Awalam yaru anna Allah alladhi khalaqahum wa asyaddu minhum quwwah? Bukankah Allah yang menciptakan mereka itu lebih kuat daripada mereka? Seluruh elemen-elemen kekuatan yang ada di atas muka bumi ini semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menguasai angin, api, dan bumi, semuanya, air. Seluruh partikel-partikel itu semuanya tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kekuatan apapun di hadapan kekuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada artinya. Sehingga selemah apapun seorang hamba, di saat dia, di saat Allah Subhanahu wa taala berpihak kepadanya, maka tidak ada satupun kekuatan yang mampu untuk menandinginya. Ini perkara yang tidak difahami oleh mereka. Wa anna ad-dha'if qad yakunu 'ala al-haqq wa huwa ad-dha'if wa anna al-qawi qad yakunu 'ala al-batil. Orang yang lemah bisa jadi dia memang lemah tetapi dia di atas al-haq. Dan orang yang kuat bisa jadi dia memang kuat tetapi di atas kebatilan. Di saat dia berada di atas kebatilan, maka dia kekuatan tersebut tidak berguna atas dirinya. Tidak ada artinya. Dan di saat kelemahan kemudian ditopang oleh kekuatan Allah, maka tiada yang sanggup untuk mengalahkannya. Wa hadza mantiqu qaumi Nuh. Lamma da'ahum ila Allah. Dan ini merupakan argumen kaumnya Nuh. Argumentasi kaumnya Nuh di saat diseru dan diajak oleh Nuh kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka menyatakan, anu minulaka wattaba'akal ardalun, apakah kami harus beriman kepadamu sedangkan yang mengikuti kamu ini orang-orang yang rendah, yakni adhafa'na, yakni orang-orang lemahnya di kalangan kami. Walau kun ta'ala haqqin lattaba'akal aqwiya, kalau engkau ini berada di atas kebenaran, tentunya yang mengikuti kamu adalah orang-orang yang kuat. Ternyata orang-orang kuat, tokoh-tokohnya berseberangan denganmu. Ya memang ada pengikut kamu, tetapi yang mengikuti kamu hanya segelintir. Bayangkan, 950 tahun Nuh berdakwah pada kaumnya. Ya, itu tidak sampai 100 jumlah pengikutnya. Tidak sampai 100. Jadi betul-betul hanya segelintir saja. Itu pun dari segelintir itu orang-orang yang rendah, orang-orang yang lemah. Bisa dibayangkan betapa sangat berat dakwahnya Nabi Nuh. Bertahun-tahun, ratusan tahun, bayangkan. Belum lagi ujian dari keluarganya sendiri. Ujian yang datang dari istrinya. Karena istrinya ini termasuk dari kalangan orang-orang yang binasa, kafir. Dakwah kita walhamdulillah. Walhamdulillah. Dakwah ahli sunnah dalam waktu yang singkat Allah berikan kemudahan dalam dakwah ini untuk kemudian kaum muslimin menerimanya. Tetapi Nabi Nuh ratusan tahun berdakwah. Pertama dilakukan dengan sirriyah, kemudian dilakukan dengan jahriyah terang-terangan, dilakukan dengan berbagai macam metode, door to door dilakukan, di tempat-tempat keramaian dilakukan, tetapi tetap tidak mendapatkan sambutan. Hanya segelintir orang-orang yang menerima dakwah Nabi Nuh, itu pun dari kalangan orang-orang lemah, sehingga mereka menertawakan dan melecehkan Nabi Nuh. Anu'minullah kawattaba'akal ardalun. Lihat siapa yang mengikuti kamu, orang-orang rendahan dari kami. Kalau kamu berada di atas kebenaran, tentunya para tokoh-tokoh itu yang diberi oleh Allah akal yang cerdas, kecakapan dan kepintaran, mereka yang akan mengikuti kamu. Karena mereka orang-orang yang bijak, orang-orang yang memiliki pemahaman melebihi rata-rata manusia. Tetapi ternyata mereka sama sekali tidak mengikutimu. Sekarang pun juga demikian. Lihat dari kalangan ahlu sunnah salafiyun, siapa yang menjadi pengikut-pengikut ahlu sunnah ini? Segelintir dari kalangan orang-orang yang ditokohkan. Kebanyakannya adalah ikhwah-ikhwah du'afa, masakin, kasihan. Demikian pengikut para rasul. Ada segelintir. Di masa Rasulullah SAW juga ada Abu Bakar, tokohnya Quraisy, Umar, Utsman. Tapi kebanyakannya adalah para du'afa, keluarga Yasir, Bilal bin Rabah, orang-orang yang lemah, Khubab ibn al-Arab, Abdullah ibn Mas'ud. Lemah, orang-orang yang dianggap lemah oleh kaumnya. Wa fil ayatil ukhra, dan di dalam ayat yang lain Allah menyatakan wa ma naraka tabaaka illa alladziina hum aradhiruna badiyar ra'yi. Wa ma naraka, dan tidaklah kami melihat engkau, ittaba'aka, orang yang mengikuti engkau, illal ladzina hum aradhiluna, melainkan mereka itu adalah orang-orang yang rendah, rendahan di kalangan kami, badiyar ra'yi, orang-orang yang lemah pikirannya, lemah yakni IQ-nya, alladzina laisa 'indahum ra'yun, yakni orang-orang yang tidak memiliki ra'yu, tidak memiliki akal, humul ladzina taba'uk, mereka-mereka inilah yang mengikuti engkau, min ghairi rawiyah wa min ghairi tafkir, mereka mengikuti engkau tanpa pertimbangan dan tanpa pikir panjang. Karena mereka adalah orang-orang bodoh ya, orang-orang yang hanya ikut-ikutan saja. Sedangkan orang-orang cerdasnya, mereka akan berpikir dengan jernih, apakah yang kamu ajak itu perkara yang baik ataukah tidak, perkara yang menguntungkan ataukah tidak, perkara yang membawa maslahat ataukah tidak. Allahu musta'an. Wa kadzalikal musyrikun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula orang-orang musyrikin. Kalau itu adalah di masa Nabi Nuh, maka kemudian Syekh memberikan gambaran orang-orang musyrikin pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanu yaskoruna min du'afa il mu'minin. Dahulu mereka, orang-orang kafir, musyrikin di masa Nabi, mereka yaskorun, melecehkan, merendahkan, melecehkan orang-orang mu'minin yang lemah, yang tertindas di Mekkah. Allah menyatakan zujina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu, dihias-hias pada orang-orang kafir itu kehidupan dunia, mereka mendapatkan kenikmatan, bermacam kenikmatan, mendapatkan kedudukan, mendapatkan keluasan rezeki ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan mereka mandang rendah orang-orang yang beriman, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipandang dengan sebelah mata oleh para tokoh-tokoh Quraisy. Min Bilal wa Salman wa Ammar ibn Yasir wa Abi wa Ummi. Bilal misalnya, Salman. Salman kondisinya pada waktu itu adalah seorang budak di situ. Ammar bin Yasir, keluarga Ammar, bapaknya Yasir dan ibunya Sumayyah. Ya. Keduanya bapak ibu ini dibantai oleh Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati mereka di saat mereka mendapatkan siksa. Sabron ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena sungguhnya tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga. Wa yaskharuna min du'afa'i sahabah, dan mereka melecehkan orang-orang lemah dari kalangan para sahabat. Hatta innahum qalu, hingga sampai mereka mengatakan, ma najlisu ma'aka wa ha'udak ja'alana majlisan ghair majlisihim hatta natafaham ma'ak. Mereka mengatakan kepada Rasul, kami tidak mau duduk bersamamu. Kalau mereka-mereka ini, orang-orang rendahan ini, masih ada di dekatmu, masih ada di sisimu, jadikan untuk kami satu majlis khusus, tidak bersama dengan mereka, sehingga kami bisa saling memahami apa yang ada pada dirimu, bisa saling bertukar pendapat. Apa yang kamu maukan, sampaikan kepada kami, kami akan pertimbangkan, dan kami pun akan menyampaikan apa yang menjadi keyakinan kami supaya kamu pertimbangkan. Natafaham, saling bertukar pemahaman. Kalau kita yang dihadapkan pada perkara tersebut, mungkin kita akan melihat ini adalah satu fursah, satu kesempatan emas. Mereka yang membuka peluang untuk kita bisa masuk, iya kan, berdakwah kepada para tokoh-tokoh, di mana tokoh-tokoh ini di belakangnya orang, umat yang banyak, tentunya akan diiyakan dan disanggupi. Di mana tempatnya dikhususkan, kita bisa saling bertukar pemahaman, bertukar pikiran, bertukar pendapat. Kalau begitu disiapkan tempat khusus dengan orang-orang khusus dan semisalnya. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam min hirsihi ala hidayatihim arada an yaj'al lahum majlisan khosan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hirsnya beliau, karena semangatnya beliau dalam berdakwah, dan keinginan beliau yang sangat kuat untuk setiap orang itu mendapatkan hidayah, maka beliau ingin menjadikan bagi mereka majlis khusus. Artinya ajakan tersebut beliau ingin mengiyakan. Toh tidak ada mahdzurnya. Maka dalam keadaan seperti ini, fa'atabahullah azza wa jal biqauli, maka Allah memberikan hardikan kepada beliau azza wa jal dengan firman-Nya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pembelaan dari anggapan orang-orang musyrikin bahwa mereka-mereka ini orang-orang yang rendah. Tidak, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala mereka adalah orang-orang yang mulia, jauh mulia daripada mereka yang meminta majlis khusus tersebut. Allah menyatakan, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang biasa berdoa kepada Allah, beribadah kepadanya, kepada Allah azza wajal, bil ghadati di pagi dan petang hari, yuriduna wajhah, yang mengharapkan dengan Allah senantiasa demikian yang mereka lakukan pagi dan petang hari, beribadah kepada Allah Azza wa Jal, berzikir, berdoa. Jangan engkau usir mereka. Padahal tentunya Rasulullah SAW dalam hal ini pun bukan mengusir, dalam artian beliau ingin jangan kalian untuk sementara mendekat pada majelis saya. Ini akan ada majelis khusus dengan tokoh-tokoh Quraisy. Mereka meminta supaya kalian jangan mendekat. Nah, yang seperti ini saja tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Jangan lakukan yang seperti itu. Kita dakwah, dakwah, sampaikan kebenaran. Adapun hidayah itu hak Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berhak mendapatkannya? Dan bukan target kita untuk sekian dan sekian. Target kita hanyalah menyampaikan, tersampaikan walhamdulillah. Kemudian diterima, itu yang kita harapkan. Kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala a'lam bil muhtadin, lebih mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Tidak kemudian berusaha dengan cara-cara bermacam bagaimana supaya menjadi metode dakwah yang diterima. Kita membuat tamsilat, membuat sandiwara-sandiwara, telenovela-telenovela, ya, membuat film-film, membuat ini itu, macam-macam dilakukan, drama-drama untuk sebagai bentuk sarana dakwah. Allahu musta'an. Cukup apa yang dilakukan oleh para rasul dakwah, inna ma'alaikal balagh. Wajib, ya wajib itu hanyalah menyampaikan. Yang wajib hanyalah sekedar menyampaikan. Allah menyatakan ma'alaika min hisabihi min syai. Tidaklah engkau memikul dari tanggung jawab mereka sedikit pun. Wa ma min hisabika 'alaihim min syai. Dan tidak pula dari tanggung jawabmu yang akan dipikul oleh mereka sedikit pun. Masing-masing memikul tanggung jawabnya. Fata trudahum, sehingga kamu berhak mengusir mereka. Fatakuna minaz zalimin, yang dengan itu engkau menjadi termasuk orang-orang yang zalim. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd liyaqulu ahaulai manallahu alaihi min bainina. Demikianlah kami uji sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, supaya mereka mengucapkan, apakah orang-orang ini, yakni orang-orang rendahan ini, yang Allah berikan karunia kepada mereka atas kami. Di antara kita-kita ini Allah berikan karunia kepada mereka-mereka ini, orang-orang yang rendah, justru yang Allah pilih. Itulah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, memandang rendah kepada manusia yang lainnya. Padahal yang menyebabkan mereka kaya itu adalah Allah. Yang menyebabkan mereka ditokohkan juga Allah. Yang menyebabkan mereka terlapangkan rezeki, mereka mendapatkan kedudukan, mendapatkan kehormatan dan sebagainya, itu juga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menguji sebagian mereka dengan kekurangan, mungkin dipandang rendah, kemiskinan dan sebagainya, itu juga Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah tidak lepas daripada ketetapan-ketetapan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah menyatakan wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd. Demikianlah kami uji sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Hingga di antara mereka ada yang mengatakan, apakah orang-orang ini? Nah, ini tidak sadar bahwasannya diri mereka itu juga disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai ujian. Wa qalu haula'i manallahu 'alaihim bainina haula' ya'nun du'afa'u sahaba. Ucapan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ucapan mereka musyrikin, apakah mereka-mereka ini Allah karuniakan kepada mereka di atas kami. Ya'nun, mereka maksudkan dengannya adalah para duafa-nya sahabat. La yumkin an yasbiquna ilal khair. Mereka berpemahaman tidak mungkin orang-orang lemah seperti ini mampu mendahului kami dalam kebaikan. Tidak mungkin. Kalau apa yang dibawa oleh Muhammad itu kebaikan, ya kami orang yang pertama kali untuk membenarkannya dan mengikutinya. Laukana khairan ma sabaquna ilaih. Seandainya itu adalah kebaikan, niscaya mereka tidak akan bisa mendahului kami padanya. Wa mithluhum al'an alladzina yasifuna al'ulama bi annahum ma indahum ra'yun wala tafkir. Kemudian beliau menyeret permasalahan tersebut kepada masa kita sekarang. Jadi di sini beliau hafizahullah taala memberikan secara gambaran-gambaran pada masa umat-umat sebelum kita, pada masa jauh sebelum Rasulullah SAW, umat Nabi Nuh dan juga umat-umat setelahnya, bagaimana sikap-sikap para penentang Rasul, sikap-sikap mereka yang mendasari sikap-sikap tersebut adalah anggapan-anggapan keliru mereka bahwasanya kebenaran itu berada di atas orang-orang yang kuat dan kebatilan itu berada di atas orang-orang yang lemah. Kalau bersama dengan mereka sesuatu, ya, kalau sesuatu tersebut bersama dengan orang-orang aqwiya, ahlul quwah, maka itulah kebenaran. Kalau sesuatu itu bersama dengan ad-du'afa, maka itulah kebatilan anggapan tersebut yang menjiwai mereka. Meskipun bahasa yang keluar dari lisan mereka berbeda-beda, tetapi intinya adalah sama. Sampai dibawa kepada masa Rasulullah SAW, ternyata sama juga anggapan orang-orang musyrikin Quraisy. Aha ula imanullah alaihi min bainina. Apakah orang-orang rendahan ini yang Allah berikan kemuliaan di atas kami? Dan ternyata pada masa kita pun juga sama. Wa mithluhum al'an, dan semisal mereka saat ini, mungkin semisal di sini bukan semisal dari sisi kekufuran ya, kan, tetapi dari sisi sikap, yakni dalam artian mewarisi sebagian daripada perangai jahiliyah. Bukan dari sisi sama-sama kafirnya, bukan. Alladzina yasifuna al-ulama bi annahum ma indahum ra'yun wala tafkir. Yakni orang-orang yang mensifati para ulama bahwasanya ulama-ulama itu tidak memiliki pendapat yang tepat dan tidak memiliki pemikiran yang cerdas. Ulama-ulama sekarang ini adalah ibaratnya seperti mumi. Mereka memang paham banyak tentang masalah ilmu agama. Ya, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang hadis Rasul, ya. Ulama-ulama sekarang kalau berbicara tentang tafsir, mereka bisa menafsirkan dengan sekian banyak penjabaran. Satu ayat bisa berjam-jam. Satu ayat ditafsirkan dengan ayat-ayat yang lainnya, dikuatkan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian masih ditambah dengan kalam para sahabat, para tabi'in, para imam. Kemudian setelah itu dikuatkan dengan syair, syair-syair yang banyak. Dan setelah itu mereka mampu menjabarkan sekian, ya, sekian banyak penjabaran terkait dengan ayat-ayat. Satu ayat, dua ayat, tiga ayat. Itu para ulama. Akan tetapi itu sesuatu yang sudah usang. Ibarat maktabah itu perlu untuk kemudian direvisi. Jadi mereka menyebut ulama tersebut, ya, ulama-ulama tersebut yang hidup di masa ini adalah ulama-ulama mumi. Mumi tahu ya? Mumi, yakni mayat yang diawetkan. Mayat tersebut diawetkan sehingga memang dia ada di masa sekarang ini, tetapi sebetulnya dia hidupnya di masa yang dahulu kala. Ya, fisiknya saja, badannya saja para ulama itu hidup di masa modern, tetapi pikirannya, cara pandangnya itu adalah di masa zaman unta sana. Mereka demikian pandangannya kepada para ulama. Tidak memiliki ro'yu, tidak memiliki tafkir. Jadi ditasghir, direndahkan oleh mereka. Tidak faham terhadap perkara-perkara kekinian yang disebut dengan fikhul waqi. Tidak faham terhadap kenyataan umat yang sekarang bagaimana. Wa anna nadharuhum qarib, dan bahwasanya pandangan mereka itu cupet. Pandangannya itu sangat pendek. Wa indahum tahajjur, dan mereka ini orang-orang yang keras kepala. Hatinya itu beku. Wa indahum syiddah, dan mereka-mereka ini, para ulama ini dikatakan mereka ini kaku, kasar. Ila akhir ma yaqulun, dan seterusnya apa yang mereka ucapkan tentang para ulama kita. Mereka sebut sebagai antek-anteknya Zionis, antek-anteknya Amerika, atau antek-anteknya pemerintah. Karena yang dibicarakan adalah ayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang semuanya berkisar tentang masalah-masalah yang tidak mencocoki hawa nafsu mereka. Wallahu musta'an. Terjadi memang apa yang disebutkan oleh Syekh pada masa saat ini, dan terjadi pula di negeri kita ini. Hanya mungkin bahasanya yang berbeda, ungkapannya yang berbeda. Akan tetapi inti yang dimaukan adalah sama. Wa Syekh maka tabahadil masail litarikh. Dan Syekh, yakni muallim di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tidaklah mencatat dan menulis kitab ini ya untuk dalam rangka tarikh, hanya semata tarikh saja. Tarikh itu sejarah. Bukan dalam rangka menulis sejarah bahwasanya masail jahiliyah adalah ini, bukan. Wa inna ma kata bahali tahdzir, tetapi menulisnya dalam rangka memperingatkan ya, memperingatkan umat jangan sampai terjatuh kepada perkara-perkara jahiliyah yang telah terjatuh padanya mereka haula, yang dengan terjatuhnya mereka pada perkara-perkara tersebut menyebabkan mereka menentang daripada dakwahnya anbiya. Bi an yuhadzir hadzal umur li'annaha min umuril jahiliyah, yakni mentahdzir, memperingatkan dari perkara-perkara ini karena ini perkara-perkara jahiliyah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naftahi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.